Al-'afu memaafkan, as-safh melupakan. Kemudian yang ketiga, wa aslaha, artinya membuka lembaran baru, berbuat kebaikan di saat orang lain berbuat kejelekan kepada dia, menyebarkan kebaikan di saat orang lain menyebarkan kejelekan tentang dia. Inilah kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibikin di dalam kitab ini bab as-safhu 'anil akarat. Termasuk adab adalah as-safhu 'anil akarat, melupakan, menghilangkan rasa dendam. Bukan berarti barakallahu fikum selamanya kita seperti ini, karena terkadang juga kita disifati lemah, terkadang juga kita disifati dikatakan memiliki sifat yang jelek, tidak membela diri dan tidak bisa apa-apa. Enggak selamanya barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memaafkan tetapi juga memerangi, memaafkan tapi juga membela diri. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha al-muallif yani Abu al-Barakat al-Ghazi, lahir di Gaza, sama dengan tempat kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala lahir di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dan membebaskan seluruh negeri kaum muslimin dari kejahatan kufar. Wa minha as-safhu 'an atharat al-ikhwan. Juga di antara adab di dalam hidup sesama adalah melupakan kejahatan dan kejelekan saudara kaum muslimin. Wa tarku ta'nibihim 'alayha, dan tidak memaki dan mencela mereka atas perbuatan itu, terlebih lagi kalau mereka sudah lama meninggalkannya atau bahkan sudah taubat. Enggak boleh kita terus-terusan mengingat kesalahan orang tersebut. Memang sih sudah tobat, tapi kan masih ada dosa yang lain. Memang sih sudah tobat, tapi bagaimana? Terus. Dan ini tidak lain barakallahu fikum kecuali menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-safru 'ala atharat al-ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alayha. Tidak memaki dan tidak mencela mereka. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memupuk persaudaraan di tengah-tengah para sahabatnya dan menutup pintu-pintu yang dapat melahirkan dendam di antara mereka. Setelah berhasil menaklukkan Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin. Beliau khutbah dan mengatakan, "Kullu dima'il jahiliyyah mawdu'atun tahta qadamay hatayn. Wa kullu riba jahiliyyah mawdu'atun tahta qadamay hatayn. Wa awwal ma adha'u riba al-Abbas." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa setiap darah-darah yang ditumpahkan di masa jahiliyah, maka sudah saya letakkan di bawah kedua telapak kaki ini. Artinya tidak ada satupun di antara kalian yang berhak menuntut kisos, menuntut dendam, menuntut dia untuk saudaranya yang terbunuh di masa jahiliyah. Lupakan semuanya. As-safhu 'an atharat al-ikhwan. Kalau tidak demikian, bisa jadi mereka setelah masuk Islam, antara muhajirin dengan yang tidak hijrah, antara muhajirin dengan muslimatul fath, dalam keadaan mereka sudah sama-sama menganut Islam, mereka akan bisa tumbuh perpecahan dan tumbuh kebencian di antara mereka karena masing-masing mengingat. Ini orang dulu pernah membunuh saudaranya di masa jahiliyah. Ya Rasulullah, saya menuntut kisas. Yang lain lagi akan menuntut. Sehingga akan terjadi perang saudara. Maka Rasulullah SAW menutup pintu ini sebelum terjadi. Kata beliau, setiap darah-darah yang ditumpahkan di masa jahiliyah, semua sudah saya letakkan di bawah kedua telapak kaki saya ini. Dan semua riba-riba, transaksi riba di masa jahiliyah juga sudah saya letakkan di bawah kedua telapak kakiku ini. Dan yang pertama kali saya menggugurkan adalah ribanya Al-Abbas, pamannya sendiri. Supaya tidak ada kesan bahwa beliau melindungi keluarganya dan menggugurkan riba dari orang lain. Beliau menjawabkan. Demikian Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk as-saf 'ala taratil ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alayha. Meninggalkan atau melupakan kekeliruan dan kesalahan serta tidak memaki dan mencela mereka atas kesalahan-kesalahan tersebut. Adab Islamiyah. Sudah kalau orang sudah menyatakan taubat, sudah kalau orang sudah barakallahu fikum meninggalkan perbuatan tersebut, selesai. Tarku ta'nibi. Tidak boleh kita memaki seorang. Orang ini sudah mulai ta'nibi. Tapi dia dulu pemilu. Saya masih kurang percaya dengan dia. Orang ini sudah mulai melihara jenggot, sudah mulai ta'nibi. Tapi latar belakangnya tidak bagus. Dia dulu narkoba. Orang ini sudah mulai aktif belajar agama, sudah mulai rajin sholat, tapi teman-temannya masih demikian dan demikian. Enggak benar cara seperti ini. Semestinya barakallahu fikum, ketika kita melihat orang lahu iqbalun alal khair, ketika kita melihat orang barakallahu fikum semangat untuk beramal kebaikan, bukan kita cari dosa masa lalu dia, tetapi kita bangkitkan semangat dia. Kita bagikan semangatnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pernah ada seorang datang kepada Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Kira-kira apa yang kita bayangkan kalau seandainya ditanyakan kepada orang-orang yang bermodalkan semangat tanpa ini? Tentu jawabannya, kamu niat masuk Islam apa enggak? Kalau masuk ya masuk, enggak butuh kamu Islam. Tapi kata Rasulullah SAW dengan hikmah membimbingnya. Bagaimana kalau seandainya ibu yang melakukan perbuatan ini? Ridho apa enggak? Enggak ridho ya Rasulullah. Bagaimana kalau bapakmu yang melakukan, enggak ridho ya Rasulullah. Bagaimana kalau besok-besokan hari anakmu yang berbuat seperti ini, enggak ridho ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, فَكَذَلِكَ النَّاسِ لَا يَرْغَوْنَهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِ. Rasulullah mengatakan, maka demikian pula semestinya kalau kamu tidak ridho, saudaramu, ibumu, bapakmu melakukan perbuatan ini, maka mestinya lebih tidak ridho lagi kalau kamu sendiri yang melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW memegang dadanya dan mendoakan barakallahu fikum agar dilindungi dari perbuatan zina, dari perbuatan maksiat termasuk diantaranya zina. Di antaranya Rasulullah mendoakan wahassin farjaha. Demikian Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang sedang beramal baik, sedang ada kecenderungan kepada kebaikan, beliau menyemangati. Beliau membangkitkan semangat. Demikian contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Tarku ta'nibihim 'alayha. Bukan terus mencari ketika orang mulai semangat belajar agama, terus mencari kesalahan dia yang masa lalu, yang lampau, dan ini adalah syaitan barakallahu fikum. Qala Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, al-khutuwatu as-safu 'an atharat al-ikhwan. Al-khutuwatu al-karam. Yang namanya orang yang benar-benar dermawan atau kedermawan yang sebenarnya, yang benar-benar kedermawan adalah as-safu an al-faratil ikhwan, melupakan kesalahan-kesalahan saudara kita. Artinya selalu menonjolkan barakallahu fikum ketika saudara kita seorang muslim sunni salafi, ketika dia berbuat kesalahan selalu barakallahu fikum kita tonjolkan kebaikan dia, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga para ulama tidak meninggalkan kitabnya Imam An-Nawawi sekalipun banyak kesalahan dan bahkan dalam akidah, karena pada asalnya dia adalah pembela sunnah. Salah, tapi banyak kebaikannya di dalam pembela sunnah. Itulah kedermawan yang sebenarnya, kata Fudail bin Iyad. Al-fudruwatu as-safu ala faratil ikhwan. Ini kurang lebih semana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laita asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa kuat mengendalikan amarahnya pada saat dia marah. Itu orang yang kuat. Marah tapi dia bisa mengendalikannya. Artinya bukan berarti dia marah. Marah tetapi dia tidak keluar dari kebenaran. Demikian pula di sini barakallahu fikum. Al-qudwatu as-safu 'an al-faratil ikhwan. Fa kama yajibu 'ala al-'abdi al-adabu ma'a sayyidih. Maka sebagaimana wajib bagi seorang hamba beradab di hadapan sayyidnya, tuannya, yajibu alaihi mu'asyarat man yu'inu alaihi, maka wajib pula atas dia untuk bergaul dengan cara yang baik pada setiap orang yang menolong dan membantu dia dalam kebaikan. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian hukama ahli hikmah, al-mu'min tab'an wa sajiyatan. Seorang mu'min semestinya bukan hanya sekedar mu'min di lisan, tetapi mu'min secara tabiat dan secara akhlak, sajiyah. Kita kan sering mendengar hadis ayatul munafiq thalathah, idza haddatha kadzab wa idza tumina khan wa idza wa'ada ahla. Ayat atau tanda-tanda munafik ada di antaranya adalah tiga. Kalau bicara dusta, diamanai khianat, berjanji menyelisih janji. Sehingga setiap mu'min semestinya al-mu'min tab'an wa sajiyah. Mu'min bukan hanya sekedar mu'min di lisan, dia mengatakan beriman, tetapi mu'min barakallahu fikum secara tabiat dan secara akhlak, secara penampilan barakallahu fikum ditunjukkan di dalam penampilannya. Taba'an wa sajiyatan. Itulah semestinya setiap mu'min. Seorang mu'min barakallahu fikum, kita tidak bakal mendapatkan seorang mu'min yang tidak salah. Sering kita ingatkan, kita tidak bakal mendapatkan seorang mu'min, seorang pengajar, seorang guru yang tidak pernah salah. Yang tidak pernah salah adalah malaikat. Tetapi mu'min adalah tab'an wa sajiyatan. Mu'min adalah orang yang sebenarnya barakallahu fikum secara tabiat dan secara akhlak baik. Ketika dia melihat kekeliruan, dia selalu mengembalikan kepada dirinya. Jangan barakallahu fikum merasa di atas ulama. Kadang-kadang orang melihat ulama salah, diingatkan oleh ulama, dia ikut-ikutan melecehkan, menghujat dan menjatuhkan. Dia gak sadar Semestinya pertama kali ketika kita melihat ulama salah, yang pertama kali kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau ulama salah, yang rajin ibadah, yang siang malam kitab, yang siang malam mengajarkan ilmu, maka bagaimana dengan saya? Semestinya yang pertama kali begitu. Bukan kemudian kita lancang barakallahu fikum, tetapi semestinya safan atarat, mencarikan udzur seperti yang sudah pernah kita lewati. Kalau ulama salah, menyimpang, maka semestinya yang pertama kali kita koreksi adalah diri kita. Kalau ulama saja ternyata salah, yang siang malam ibadah kepada Allah, yang siang malam mengajarkan kitab-kitab sahih, misalnya sahih Muslim, sahih Bukhari kepada murid-muridnya, lalu bagaimana dengan saya yang setiap harinya dagang, kadang-kadang urusannya, transaksinya, maaf, dengan orang-orang yang enggak benar lah pokoknya. Jangan kemudian kita sok jagoan. Ini termasuk adab ma'al ulama. Al-mu'minu tab'an wa sadiyah. Jangan kemudian ikut-ikutan senang terus mempublikasikan, berdendang di atas. Tidak. Kita sedih ketika melihat saudara kita, apalagi seorang alim, seorang ulama, salah, tergelincir. Kita sedih. Kalau terus para ulama barakallahu fikum satu demi satu salah, lalu siapa lagi yang bisa mengemban amanah di umat ini? Lalu umat kita serahkan kepada siapa? Lalu umat kemana larinya? Sedih kita ketika mendengar dan melihat seorang muslim barakallahu fikum terjerumus dalam kesalahan, dan yang kita doakan adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan dia. Qala Ibn al-A'rabi, berkata Imam Ibn al-A'rabi, ada dua, Ibn al-A'rabi dengan Ali. Ibn al-A'rabi, alim min ulama ahli sunnah wal jamaah. Ibn al-A'rabi atau Ibn al-Arabi tanpa al, alim min ulama sufiyah, ulama sufiyah. Itu yang masyhur. Sama seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani alim min ulama ahli sunnah. Salah seorang alim dari ulama ahli sunnah. Abdul Qadir Al-Jaili, cuma beda nun. Abdul Qadir Al-Jaili ini alim min ulama as-sufiyah, yang akhirnya sebagian orang kebetulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang alim yang memang banyak diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga iltabas bain hadha wa hadha. Orang kadang tidak bisa membedakan mana Al-Jaili, mana Al-Jailani. Cuma satu nun aja kok. Padahal beda. Al-Jailani ulama ahli sunnah. Al-Jaili memang sufi yang suka ngaku-ngaku memiliki karamah. Sama di sini Ibn al-A'rabi, ulama ahli sunnah. Ibn al-A'rabi atau Ibn al-A'rabi tanpa al, ini yang sufi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tanata masawi al-ikhwani yadun laka wudduhum atau wudduhum. Beliau menasihatkan kepada kita semua, tanata masawi al-ikhwani, lupakanlah kesalahan-kesalahan saudaramu, niscaya akan terus terjalin kasih sayang antara engkau dengan dia. Sekali lagi, nasihat Ibn al-Arabi ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, dalam hidup bermasyarakatnya kita, dalam hidup keluarga, dalam keluarga kita, dalam hidupnya kita dengan ikhwan, Subhanallah, tenang. Tanasa masawi masawi al-ikhwani yadun laka wuddhum. Lupakan kesalahan-kesalahan saudaramu, maka niscaya barakallahu fikum akan terus terjalin kasih sayang antara engkau dengan dia. Bagaimana kalau di dalam rumah barulah seorang istri terus menyimpan file hitam tentang suaminya? Dari semenjak nikah baru satu bulan sudah mulai nitip bakso gak dibeliin, catat. Seminggu kemudian nitip pangsit gak dibeliin, catat. Mas, beliin pangsit, pulang-pulang aduh. Maaf ya, lupa tadi. Iya, tapi dalam hatinya catat. Kapan terbukanya file hitam ini semua? Terbukanya file hitam ini semua lama-kelamaan kalau misalnya sudah gak dikasih duit atau kalau ada masalah yang besar, dibongkar semua filenya. Waduh, file hitam. Sebaliknya juga kalau suami seperti itu sama aja. Tetapi apa yang dinasihatkan oleh beliau, tanasa masawi al-ikhwani yadum laka wuddhum. Tapi kalau semua ini dilupakan, sudahlah. Itu ya itu. Sekarang-sekarang. Maka kata beliau, niscaya akan terus terjalin ukhuwah antara engkau dengan dia. Engkau dengan teman. Artinya kamu jangan ingin menang sendiri. Ingin barakallahu fikum dicintai orang, maka mencintai orang lain. Ingin menghormati orang, maka hormati orang lain. Ingin dihargai orang, maka hargai orang lain. Dan selanjutnya barakallahu fikum. Tanasa masawi al-ikhwani yadum laka wuddhum. Sudahlah. Walaupun mungkin orang ini dulu pernah berbuat kesalahan, tapi selama dia sudah tobat, dia sudah minta maaf, sudah. Lupakan semua itu. Dan ini adalah nasihat yang sangat mulia dari seorang imam. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, barakallahu fikum, akan tenteram dan akan tenang kita. Tapi kalau terus, justru bukan tanasa, tapi justru terus mencari. Sadaqallahu al-Azim. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian dugaan-dugaan jelek atau su'udzan kepada saudara kalian seorang muslim. Karena sesungguhnya su'udzan atau sebagian dugaan jelek kepada saudara seorang muslim itu adalah perbuatan dosa. Kemudian wala tajassasu, dan jangan kalian saling mengintai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan jangan saling menggibahi. 3. Orang kalau sudah su'udzan kepada seseorang, kalau dia tidak mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Arabi di sini, dia berusaha untuk melupakannya, maka dia akan masuk kepada jenjang yang kedua di dalam apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu tahapan yang kedua? Tajassus. Memata-matai. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian su'udzan. Kalau tidak dijauhi, apa nanti tahapan yang berikutnya? Tahapan yang berikutnya apa ya Pak tadi? Tajassus. Otomatis itu sudah. Tapi kalau dilupakan, saya ada dugaan gak enak, ada firasat gak enak pada orang ini. Alah, setan. Biarkan aja. Pokoknya yang penting kita kan punya prinsip. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita ketika Rasulullah kata beliau rahmahu radhiyallahu anhu, kana an-nas yu'khaduna bil wahyi. Dulu di zaman Rasulullah, manusia itu selalu dihukum dengan wahyi. Dihukum berdasarkan wahyi. Artinya sekalipun dia menutupi apa yang ada di hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu membeberkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Demikian Allah Azza wa Jalla kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana an-nasu yakhuduna bil-wahyi. Sekalipun dia berpura-pura, akan turun wahyu yang membeberkan aibnya. Falamma mata Rasulullah inqata al-wahyu. Tatkala Rasulullah meninggal, maka terputuslah wahyu dari Allah kepada manusia, bukan dari Allah kepada malaikat. Kalau dari Allah kepada malaikat sampai hari kiamat, kullu yawmin huwa fi sya'n. Faman adhhara lana khairan alinnahu wa qarrabnahu. Walakin sarairah ila Allah ta'ala. Maka siapa yang menampakkan kebaikan di hadapan kita, maka kita percayai dia dan kita jadikan orang dekat kita. Dan ada pun urusan hati dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man adhhara lana ghaira dhalik, tetapi siapa yang menampakkan selain ini yakni kejelekan, maka kita tidak akan mempercayainya dan tidak akan menjadikan sebagai orang dekat sekalipun dia mengatakan hatinya baik. Ini kan prinsip. Ini orang kok sepertinya firasatnya. Biarin. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Kalau dia orang ini memang jahat, bermaksud jahat dan dia menyelinap dalam barisan kita, satu bilakal ayyam ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwi. Suatu saat Allah akan tampakkan. Munafiqin berpura-pura di awal hijrahnya Rasulullah, toh pada akhirnya juga terbongkar ketika kemenangan Rasulullah di awal pertama kali perang, yaitu perang Badar. Terbongkar akhirnya mereka tidak bisa menyembunyikan kemunafikannya. Itu yang kita inginkan. Bukan kita terus tajassus. Yang kedua, kalau tetap kita terus sungguhkan dan kita tidak hilangkan, otomatis itu akan masuk kepada yang kedua. Apa ya tadi? Tajassus. Saya ada perasaan gak enak pada orang ini. Coba kamu mata-mata dia ya. Otomatis saya akan mengatakan kepada orang dekat saya, sepertinya orang ini saya gak serap. Tolong perhatikan apa yang dia perlu buat. Barangkali SMS-nya atau HP-nya bisa diambil. Coba kamu baca apa aja SMS-nya. Dakwah bukan sebagai ustaz tetapi sebagai intelijen. Enggak benar yang seperti ini. Allah mengatakan wala tajassasu. Kita mau tajassus kepada siapa? Kalau sudah tajassus dan sudah menjadi kebiasaan terus mencari, maka otomatis yang ketiga ini sudah satu paket. Apa yang ketiga? Riba. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Otomatis. Kalau sudah tajassus dan terus diturutin, otomatis riba. Benar. Akan datang laporan, benar Ustaz. Apa yang Ustaz duga selama ini benar. Apa itu? Tadi saya lihat dia, orang ini jalan, orang ini ngomong begini, saya dengar orang. Nah lihat, riba. Apa itu riba? Al-riba tadzikru ka akhaka bima yakrah. Ghiba dari asal kalimat ghaba yaghibu ghaiba, artinya menyebutkan kejelekan saudara kita seorang muslim tanpa ada dia atau di belakang dia, dan dia tidak akan suka ketika mendengar pembicaraan tersebut. Ya Rasulullah, ara'aita in kana ma aqulu haqqan. Wahai baginda Rasulullah, kalau benar yang saya ucapkan ini dia lakukan ya Rasulullah. Kadang-kadang orang sampai sumpah, benar, wallah, demi Allah, benar ini apa yang saya katakan ini. Kata Rasulullah, itulah ghibah. In kana ma taqulu haqqan faqad ihtadta wa illa faqad dhahabta. Kalau benar apa yang kamu katakan itu dia lakukan, dia ucapkan, maka itulah ghibah. Kalau enggak, berarti kamu telah menuduhnya dan itu lebih dosa. Lihat satu paket. Ijtanibu katsiran min adh-dhann. Kalau terus menuruti su'ubah, otomatis tajassus akan menjadi intel. Akan terus tajassus. Kalau sudah tajassus, otomatis apa nantinya? riba. Apa kalau sudah riba? Permusuhan, perpecahan, pertikaian sudah tidak bisa dibendung. Ini barakallahu fikum. Sehingga beliau Imam Ibn al-Arabi menasihatkan, tanasra masawi al-ikhwani yadum laka uddu. Kita melihat saudara kita salah, waduh benar ternyata dia berbuat seperti ini. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladhi a'tana mimmatalaka bihi wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Kembalikan kepada saudara kita. Kembalikan kepada diri kita. Saya juga enggak aman, saya juga manusia. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah melindungi saya dari perbuatan maksiat yang dia lakukan dan mudah-mudahan dia segera taubat. Bukan bergembira. Na'am barakallahu fikum. Melihat orang lain, misalnya anaknya orang lain salah, melihat anaknya orang lain dipermasalahkan, senang rasain, mampus. Tunggu, namanya dunia begitu, begitu barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan suatu saat anakmu, suatu saat saudaramu. Na'udzubillah. Qala rahimahullahu ta'ala wa wajibun 'alal mu'min an yujaniba dhullab ad-dunya. Dan wajib atas setiap mukmin untuk menghindari atau menjauhkan dirinya dari orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia. Dia hidupnya untuk dunia, enggak mikir sholat, enggak mikir sedekah, enggak mikir puasa, dunia aja yang dicari. Kadang-kadang orang salah paham dengan kalimat-kalimat seperti ini. Berarti kalau punya mobil itu ya dunia sudah. Memang dunia. Tapi itu kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah punya kendaraan. Kadang-kadang barakallahu fikum enggak bisa membedakan antara Rasul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah suka kepada seorang hamba ketika dia memberikan kenikmatan kepadanya untuk menampakkan kenikmatan tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau maka hadits, ceritakan. Di antaranya arti kita menampakkannya sebagaimana yang Allah berikan kepada kita. Kita kaya, tapi pokoknya pakaiannya compang-camping terus, biar ada yang ngasih terus. Bisa beli mobil, tapi kalau saya beli mobil ini bisa-bisa gak ada yang simpati lagi, barang kayak gak ada yang ngasih lagi. Udahlah sepeda ontel aja terus-terusan. Gak benar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Gak bisa membedakan antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang. Fa innahum yadullunahu ala talabiha wa man'iha. Karena sungguhnya kalau engkau berteman dengan orang-orang yang tujuan hidupnya hanya dunia, maka mereka akan mengajarkan kepada engkau untuk selalu menuntut dunia dan bahi ketika mendapatkannya. Wa dzalika yub'iduhu 'an najatihi wa yaqhatihi 'anha. Dan dengan demikian dia akan semakin jauh dari keberuntungan dan kewaspadaan dia terhadap bahaya dunia. Wa yajtahidu fi 'ishrati ahli al-khair wa tullab al-akhirah. Dan dia berusaha. Lihat para ulama ketika berbicara menggantikan jauhi tapi berteman. Itu ulama yang bicara, bukan seperti hawa nafsu yang bicara. Kata beliau rahimahullahu taala, wajibu 'alal mu'min, wajib setiap mu'min untuk menjauhkan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari musahabat ahli dunia, dari teman-teman, dari berteman dengan orang yang semata-mata orientasi hidupnya dunia. Kemudian dia berteman dengan siapa? Berteman dengan ahlul khair wa thullabil akhirah. Tuh mau cari teman. Begitulah kalau ulama yang bicara. Jangan dekat-dekat ini kalau mau dekat sama ini ilmu. Jangan belajar sama ini kalau mau belajar ini ilmu yang benar. Itu ulama yang bicara. Jangan dekat-dekat dengan ahlul dunia kalau mau ini baik, belajar dekat dengan ahlul akhirah. Walidzalika qala dunnun liman alsah. Oleh sebab itu berkata Dhunnun ketika beliau menasihati seseorang, Dhunnun yang dijelaskan di sini al-Misri al-Zahid al-Abid al-Mashur. Beliau adalah seorang ulama dari Mesir yang terkenal zuhudnya, ahli ibadah terkenal, dan namanya adalah Tauban ibn Ibrahim. Wa kana abuhu nubiyan. Berkata Dhunnun rahimahullah ta'ala kepada seorang yang dia berikan wasiat kepadanya, alaika bi suhbati man taslamu minhu zahirika wa fi zahirika wa tu'inuka ru'yatuhu ala al-khair wa yunkiruka maulah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hendaknya engkau bersahabat, berteman dengan orang yang taslamu minhu fi zahirika, yang engkau selamat dari kejahatan dan kejelekan dia secara zahir. Yang kedua, wa tu'inuka ru'yatuhu ala khair. Ketika kamu memandang dia, ketika kamu bertemu dengan dia, dia memotivasi kamu untuk baik. Itu teman yang baik. Kalau mau ingin tahu teman yang baik, kalau mau ingin berteman dengan yang baik, siapa orangnya? Ini orangnya. Yang pertama, zahir kamu selamat. Tidak mendengarkan dari dia kata-kata yang kotor, tidak mendengarkan dari dia kata-kata yang menyakitkan, tidak mendengarkan dari dia ghibah, tidak melihat dari dia perbuatan yang mungkar. Yang kedua, ciri-ciri sahabat yang baik, wa tu'inuka ru'yatuhu ala khair. Ketika engkau duduk dengan dia, bergaul dengan dia, ketika engkau melihat dia, engkau akan semangat berbuat baik. Di rumah kadang-kadang sumpah, di rumah kadang-kadang putus malas ibadah. Tapi ketika bertemu dengan seorang ini, ketika saya duduk dengan orang ini, rasanya bangkit kembali semangat saya untuk ibadah. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah wa yuzkiruka maula. Ciri teman yang ketiga, teman yang baik yang ketiga adalah ketika engkau bertemu dengan dia, dia selalu mengingatkanmu akan ibadah, akan agama Allah, akan Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga ciri sahabat yang baik yang dianjurkan oleh para ulama. Yang pertama adalah man taslamu lahu fi zahiri, zahirmu selamat dari kejelekan dia. Yang engkau dengar adalah kata-kata yang baik, kalaupun humor juga, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mizahu ka al-milh fi ta'am. Yang namanya humor adalah ibarat garam yang diberikan kepada makanan. Kalau terlalu banyak ya keasinan, kalau sedikit atau nggak ada garamnya ya terlalu hamba juga hambar. Serius terus, nggak pernah humor juga orang kurang bagus. Humor melulu kerjanya juga nggak bagus, hanya jadi pelawak. Lebih rame lagi kalau sudah ketemu lawak. Lawak mulu akhirnya isinya. Yang kedua, sahabat yang baik, ciri sahabat yang baik adalah wa tu'inuka ala ru'yatuhu ala khair. Ketika engkau melihat dia, dia apa namanya selalu memotivasi kamu untuk berbuat baik. Menjauhkan diri dari maksiat, jauhkan diri dari ghibah, jauhkan diri dari namimah, jauhkan diri dari maksiat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, selalu mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, pembahasan kita di sini satu fasal dari kitab Al-Adabul Isyrah, dan insyaallah taala kita akan cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.